saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ayat ini diakhiri dengan Wallahu khairur razikin. Dan itu jelas mengingatkan kepada kita bahwa berapa banyak orang meninggalkan ibadah. Bahkan kalau dalam kasus ini, meninggalkan khutbah Jumat. Apa tujuannya? Karena mengharap rezeki, mengharap perniagaan, mengharap sesuatu yang secara hitungan matematika dunia itu besar keuntungan, keutamaan dan keuntungannya. Tetapi Allah mengatakan bahwa apa yang di sisi Allah khairun, itu jauh lebih baik. Ma indallahi, apa yang di sisi Allah itu kekal, la yanfad, dan tidak pernah akan hancur dan binasa. Dan ingat, jangan gara-gara urusan dunia seperti itu kalian meninggalkan perintah Allah yang lebih besar, gara-gara takut urusan sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yaitu rezeki. Kenapa? Wallahu khairur razi'in. Karena Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki bagi makhluk-makhluknya, bagi hamba-hambanya. Jadi tidak pernah ada cerita gara-gara ibadah, gara-gara sholat, gara-gara taklim, gara-gara kebaikan, rezeki kita ini berkurang atau salah masuk kantong. Itu enggak pernah ada sejarah. Justru yang ada sebaliknya, ketika kita istiqamah dalam menjalankan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah pada rezeki, pada rezeki kita. Jadi barokah itu Allah akan datangkan. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sesuai dengan takdir. Ar-rizqu hasbat taqdir aw biqadri taqdir. Rezeki itu sesuai dengan takdir. Sedangkan bertambahnya rezeki itu bertambah barokahnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang tidak ibadah pun dasar memang takdirnya rezekinya banyak, ya banyak juga. Makanya kalau orang mengaitkan pokoknya kamu sholatnya baik, ininya baik, insyaallah rezekinya banyak. Itu membuat kadang-kadang merusak juga niat orang ibadah. Maka banyak akhirnya setelah dia istiqomah sholat, istiqomah taklim, istiqomah menjaga sunnah-sunnah, terakhir ternyata usahanya begitu-gitu aja. Akhirnya dia ngeluh, Ustaz katanya kalau banyak ibadah, istiqomah ibadah, maka rezekinya banyak. Jika salah nih, ya, yang banyak itu barokahnya sesungguhnya. Karena rezekinya tetap seperti itu. Dia tidak akan berubah dengan takdir Allah. Walaupun tetap kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu selalu. Dan ingat bahwa sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah, dan Allah mudahkan jalan menuju takdir tersebut. Bukan berarti yang saya sampaikan ini kemudian membuat orang jadi malas, enggak. Tetap harus bersemangat. Karena bekerja atau berusaha atau berikhtiar, bersyariat orang bilang, itu merupakan perintah agama. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh yakin dengan usaha yang kita lakukan itu mendatangkan rezeki, kan rezeki Allah yang memberi. Maka kita jadi musyrik. Sehingga apa yang terjadi hari ini, banyak orang merasa dengan usahanya, kepandiannya, modal yang dia tanamkan menjadi banyak, akhirnya dia meyakini dengan usaha yang dilakukan itulah rezeki itu datang. Maka ini jadi apa? Jadi musyrik. Maka Allah mengingatkan, wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik memberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya, walaupun memang menjadi sunnatullah, biasanya orang yang malas itu rezekinya, memang takdirnya begitu, jalannya begitu, sempit sedikit. Tapi orang yang gigih bekerja, umumnya sunnatullah secara umum itu biasanya Allah berikan kemudahan. Jadi, kalau di Indonesia, kenapa kita dalam terutama dalam urusan bisnis dan ekonomi kalah ya dengan teman-teman kita dari luar? Dalam bab ini dari orang-orang Cina atau Tionghoa, karena mereka dari sisi ini lebih luar biasa. Kita harus belajar dengan mereka dalam bab ini. Mentang-mentang kita orang pribumi, akhirnya apa? Malas. Kita merasa ini tanah airku. Orang yang berusaha tempat kita dianggap penjajah. Nah, akhirnya apa? Kita kalah bersaing. Nah, ini babnya beda ini. Di bab etos kerja itu memang Islam sangat menganjurkan. Tapi tidak boleh dengan kerjaan itu kita yakin itu menjadikan kita musyrik. Maka bab ini adalah dalam ayat ini, ini juga pelajaran tentang akidah. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman. Allah berfirman, bagaimana nih hambaku? Aku yang menciptakan mereka. Summa ya'budu ghairi. Kemudian dia menyembah selain aku. Aku yang menciptakan mereka, aku yang memberikan rezeki kepada mereka. Ternyata setelah itu dia menyembah selain aku. Menyembah selain aku bisa secara real menyembah batu, menyembah berhala, menyembah ini, menyembah itu juga menyembah selain Allah. Atau menyembah dalam arti maknawi. Yakin dia, iktimad dia kepada selain Allah, kepada tokonya, kepada perdagangannya, kepada bisnisnya, kepada investasinya. Itu juga bagian daripada kesyirikan yang tanpa kita sadari. Dan ini yang berat. Ini yang berat. Hari ini zaman yang serba modern ini jarang orang nyembah batu secara real. Tapi secara akidah, secara keyakinan, banyak orang yang menyembah selain Allah. Mati dah gue katanya. Kenapa gue dipecat dari pekerjaan yang ribawi contohnya. Padahal itu adalah mungkin dari sisi lain Allah berikan solusi yang terbaik untuk orang tersebut. Allah berikan solusi yang terbaik bagi orang tersebut. Nah ini ma'asal muslimin, banyak hal-hal yang memang kemudian tanpa kita sadari kita sesungguhnya juga musyrik kepada Allah. Maka Allah mengingatkan dari hampir 15 abad yang lalu mengingatkan tentang bab rezeki. Jangan gara-gara urusan dunia kalian tinggalkan syiar terbesar, bahkan sholat Jumat. Ternyata apa? Ini fakta yang kita yang kebanyakan kita rasakan di dunia ini. Hari ini di zaman yang sedih, bahkan negara yang Republik Indonesia yang mayoritas muslim, ini ayat teguran yang keras sesungguhnya. Itu faktanya. Berapa banyak hari ini orang yang meninggalkan sholat Jumat, bahkan yang sepekan sekali, gara-gara apa? Urusan pekerjaan, takut dengan rezeki. Kebetulan lagi siang banyak-banyaknya pelanggan, banyak-banyaknya orang yang datang kepada kita. Subhanallah. Ini juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.